السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى على مدكان كتاب melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Al-Anfal ayat ke-49. Nah, silakan dibaca. Baik, dibaca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum. Wa may yatawakkal عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ketika orang-orang, ingatlah ketika orang-orang munafik itu, orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka berkata orang-orang mukmin itu telah ditipu agama mereka. Padahal Allah berfirman bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Dorof zaman yakulu fi'il mudore al-munafiquna fa'ilnya al-wawu huruf atfin al-ladina isim mausul fi qulubihim jar majrur him mudhaf ilai maradun adalah mubtada muakhar gharra fi'il madhi haula'i isim isyara dinuhum dinu haula'i isim isyara sebagai apa? Dia sebagai ini ya, maful bi ya. Sebagai maful bi, sebagai maful bi. Agama mereka telah menipu mereka. Haulai semir sebagai maful bi dinuhum, berarti dinuhum ini ya, badal Ustaz ya, atau dinuhum ya failnya. Failnya, failnya. Oh, ya. Dinuhum fail hum mudhaf ilai. Alwawu harfu atfin man harfu sartin. Isim syarat sebagai huruf syarat. Bukan isim syarat, isim ini. Isim syartin, ismu syartin. Ismu syartin. Ya tawakal fi ilmu dore. Sebagai fi'il syarat. Allahuhi jar majrur alfa harfu syarat. Jawab syarat. Inna fa'il harfu nasab taukid. Allahat isim inna lafzu jalalah sebagai isim inna azizun khobar inna hakimun khobar yang kedua. Nah, wadkuru hina yakulu ahlul ahlu sakki wan nifaki wa marodo kulubi wahum yarawna kiltal muslimina wa hum yarawna qillatal muslimin qillatal muslimina wa kathirata aduwihim wa kasrata aduwihim guruha ula'il muslimina dinuhum wa awradahum hadhihi mawarid wa lam hadhihi mawarida hadihil mawarida walam yadroka haula ilmu nafikuna annahu mayyatawakal ala wahi wa yasako wa yasako gimana? Ya, yasako anna man yatawakal ala wahi wa yasik wa yasik ya kan matumnya kayak tawakal kan majzum wa yasik biwa'dihi wa yasik biwa'dihi fa inna allaha la la yakhdhulahu fa inna allaha azizul la La La yuk ya'jaza. la yu'jizuhu syai'un. La yu'jizuhu syai'un. Hakimun fi tadbiri i wa son'ihi. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit berkata, ketika mereka melihat sedikitnya orang Muslim dan banyaknya musuh mereka, musuh orang Muslim, bahwa agama mereka, orang Muslim itu telah menipu mereka. Terus Fa'auroda huruf apa tadi nama maksud Fa'auroduhum ya maka apa namanya mereka mereka melemparkan ucapan tersebut. mereka melemparkan ucapan tersebut dan mereka tidak mengerti dan orang-orang munafik itu tidak mengerti bahwa sesungguhnya siapa yang bertawakal kepada Allah dan percaya kepada janjinya, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan dan janjinya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, tidak terkalahkan Tidak, sesuapun. ya, tidak ada yang melemahkannya. Tidak ada yang melemahkan melemahkannya. Maha bijaksana dalam pengurusan dan pengaturannya. Nah, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik berkata, dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan, غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ. Kaum muslimin itu tertipu oleh agama mereka. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ini adalah ucapan yang selalu diucapkan oleh orang munafik. Dan ternyata ucapan semacam ini diucapkan juga oleh orang-orang munafik pada zaman ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Islam itu mabok agama. Gitu ya. Padahal kita bukannya mabok agama, ya. Kita ini berpegang teguh kepada agama. Dan memang begitulah seharusnya seorang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita senantiasa menjadikan syariat Islam berlaku dalam setiap lini kehidupan kita. Tidak seperti mereka, orang-orang yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Orang-orang yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Padahal bagi seorang Muslim, ya semua urusannya berkaitan dengan masalah syariat. Karena Islam adalah agama yang syamil, ya. Agama yang aturannya meliputi seluruh sendi kehidupan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan aturan-aturan sebagai seorang Muslim. Namun inilah yang diucapkan oleh mereka orang-orang munafik. Gharraha ula'i di'inuhum, kata mereka, orang-orang Muslim ini tertipu oleh agama mereka. Padahal mereka orang-orang munafik dan juga orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka lah yang tertipu dengan dunia. Karena mereka cinta dengan dunia, mereka cinta dengan kedudukan mereka di dunia, mereka rela ya menyembunyikan kebencian mereka kepada kaum muslimin lalu menampakkan Islam. Orang munafik kan seperti itu ya. Mereka tahu kalau misalnya mereka menentang dakwah Islam secara terang-terangan, mereka akan dikalahkan. Maka mereka menjadi musuh dalam selimut ya. Luarnya aja muslim, tapi dalamnya menyimpan kebencian yang sangat kepada orang-orang Islam. Bahkan mereka seringkali melontarkan tuduhan-tuduhan yang enggak benar kepada orang yang beriman. Padahal ya seorang muslim itu ketika mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka punya keyakinan apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan ya tawakal tersebut. Allah akan menolong kaum muslimin. Ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang munafik. Nah, kita lanjutkan. Silakan dibaca, Bu Dehelis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Dan jikalau kamu melihat ketika malaikat mematikan orang-orang kafir, mereka dipukul dari wajah mereka dan punggung mereka, dan malaikat mengatakan, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar, ya. Azab membakar. Apa san? Iya betul tuh. Lau harfu artin, lau harfu syartin, taro fi'il mudhari, fa'ilnya anta. Anta. Yeah. Iz zorof yatawafa fi'il mudhari alladzina isim mausul sebagai mafulun bi, kafaru fi'il madi waw sebagai fa'il al malaikat fa'il, ya. Kan ya Ustaz ya? Apa gimana? Kafaru waw-nya fa'il. Iya, waw-nya fa'il. Malaikat tuh fa'il lagi. Tapi ini kan malaikat tuh fa'il yang mana? Yatawafa dari yatawafa. Iya, jadi kalau al malaikat tuh fa'ilnya yatawafa, alladzina kan isim mausul maful bihnya, ya. Iya. Yadribuna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il, wujuha mafulun bi hum mudhafun ilaihi. Allah tarfin adbaro maktufun ala wujuha hum mudhafun ilaihi. Allah tarfin zuku fi'il amr al-waw sebagai fa'il, adaba mafulun bi al-hari mudhafun ilaihi. Walau tu'ayinu ayuhar rasulu hala qobadol malaikatu arwahal kufari wantaza'aha wantiza'iha wahum yadribuna wujuhahum fi hali iqbalihim wa yadribuna zuhurahum fi hali firarihim wa yaquluna lahum dhuqul adzabal mahraqa dhuqul adzabal muhriqa. Muhriqo, zukul azabal muhriqo, laro aita amron aziman, wahazas siyaku, wa ingkana sababuhu, waqatu badrin, walakin nahu ama fi hak. Kok ama? Walakinnahu amun. Amun. Walahin. Ya, khobarnya lakin amun. Amun. Fi. Walakinnahu amun fi hakkin. Fi hakkin. Fi hakkin, Ustaz, ya? Fi hakki kulli kafirin. Oh, karena dia mudhaf, ya? Iya. Fi hakki kulli kafirin. Dan jikalau kamu memperhatikan wahai Rasul ketika malaikat menggenggam arwah orang-orang kafir dan mencabutnya, mereka dipukul wajah mereka dan pada keadaan ikbalihim, apa Ustaz, ya? Di hadapan mereka, dan malaikat memukul punggung mereka pada keadaan mereka menyelamatkan diri, gitu. Firarihim itu kabur, ya, lari dari penerangan. Kabur, menyelamatkan diri. Dan malaikat berkata kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Sungguh kamu telah melihat upaya yang agung, Betul, betul nggak Ustaz? Apa yang agung? Amron ini apa? Perkara yang agung aja. Perkara yang agung dan ini berturut-turut. Siaku apa? Asiaku? Siak itu konteksnya. Konteks. Iya, konteks kalimat. Jadi, dan konteks ayat ini sekalipun sebabnya. Oh, dan konteks ayat ini sekalipun sebabnya perang Badar, akan tetapi dia amun buta ya, Tas? Amun itu berlaku umum. Oh, berlaku umum. Berlaku umum pada kebenaran. Pada kebenaran lagi. Pada haknya setiap orang yang kafir. Akan tetapi dia berlaku umum pada setiap haknya orang kafir. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan kalau kamu melihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan juga belakang mereka, itu punggung mereka, waduku adabal hariq, dan rasakanlah adab yang membakar. Maksudnya bahwa malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir, mereka tidak ada kasih sayangnya, tidak ada kelembutannya. Ya. Para malaikat mencabut nyawa mereka dengan cara yang keras. Ya, dribuna wujuhahum, yang memukul wajah mereka dan punggung mereka sampai keluar nyawa dari tubuh mereka. Dalam tafsiran dikatakan bahwa sekalipun konteks kalimat ini bicara keadaan orang kafir dalam peperangan Badar, namun ini berlaku umum, ya, bahwa orang kafir itu ketika para malaikat mencabut nyawa mereka, maka tidak ada kasih sayang dari malaikat untuk mereka. Berbeda dengan orang beriman. Ya, para malaikat itu ketika mencabut nyawa orang beriman, ya itu mencabutnya dengan cara yang lemah lembut. Nah, baca Abu Fatimah. Naam Ustadzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Itulah dengan apa yang disebabkan tangan kalian, sesungguhnya Allah tidak menzolimin hambanya. Dzalika isim isyarah sebagai mubtada, bima jar wa majrur, qaddamat fi'lun madin, fa'ilnya fa'ilkum mudhafun ilaih. Al-waw harfa'at fin anna harfu taukidin wa nasbin, Allah lafzul jalalah sebagai isim anna, laisa fi'lun madhi naqis, bidhallamin jar wa majrur, lil'abid jar wa majrur. Tafsirah. Zalikal jazaa'u alladhi asabakum ayyuhal musyrikuna, fabi sababi a'malikum musayyatu isada. Sayyatu. Mubtada ya sada. Sayyati ini na'at ke amal. A'malikum musayyati fi hayatikum dunya. Wala yadlimullahu ahadan min khalqihi mithqala dzarratin. Wal huwal hakamul adlu alladzi la yajuru. Demikian itulah balasan orang yang menimpakan musibah atas kalian, wahai orang-orang musyrik, maka disebabkan amalan-amalan buruk kalian di kehidupan di dunia, kehidupan kalian di dunia, dan Allah tidak menzalimin seorang pun dari makhluknya walaupun sebesar biji zarah. Akan tetapi Allah hakim yang adil, yang tidak menganiaya. Iya, tidak berbuat sewenang-wenang. Ya. Naam. Sewenang-wenang. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian. Dan sesungguhnya Allah tidaklah zalim kepada para hambanya. Jadi kenapa orang kafir itu dicabut nyawanya dengan cara yang keras, kemudian mereka diazab dengan azab yang membakar, itu disebabkan oleh perbuatan tangan mereka sendiri. Salah mereka sendiri kenapa tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan sebab kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dihukum karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah tidak akan menzalimi para hambanya walaupun seberat biji darah. Jadi sedikit pun Allah tidak akan menzalimi hambanya. Setiap orang itu akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Nah, betul ya Bu Kurniati? Nah, Ustaz. Ayat 52 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadabbi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru biayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Inna allaha kawiyyun syadidul iqab. Seperti itulah kebiasaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, yang mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Maka Allah akan menghukum dosa mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha keras siksanya. Ini maha hebat siksanya. Kadabi jar wa majrur. Ali ini mudofun ilaih, Fir'auna mudofun ilaih, waw harfu atfin, alladzina isim mausul, maktuf ke, itu ya, Ali Fir'auna, min qablihim jarwa majrul him mudofun ilaih, kafaru fi'il madi dengan alwaw sebagai fa'il, biayati jarwa majrul, Allah lafzu jalalah mudhafun ilaihi. Alfa'u harfu atfin akhadha fi'il madhi. Fa'ilnya Allah lafzu jalalah sebagai fa'il hum maf'ulun bih. Bizunu jar wa majrur bizunu bi jar wa majrur him mudhafun ilaihi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzu jalalah sebagai isim inna. Qawiyun khobar ina syadidu khobar ina wahuwa mudof ikobi mudofun ilaih dari syadidu. Hasilnya 52. 52. Inna ma nazala bil musyrikina yauma izin. Oh iya deng, selesai ya. Sunnatullahi fi iqabit tughati minal umamis sabiqati min amsali fir'auna wassabiqina lahu indama kadzabu rusulallahi wajahadu ayatihi fa innallaha anzala bihim iqabahu bisababi dunubihim. Inna allaha kawiyun la yukharu syadidul iqabi liman asahu walam yatub min dunubihi. Min dhanbihi. Sesungguhnya apa yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrik pada hari itu adalah sunnatullah menghukum orang-orang yang melampaui batas dari umat-umat terdahulu, seperti dari umat Fir'aun dan orang-orang yang mendahulunya, bersama apa yang mereka dustakan kepada utusan-utusan Allah, dan mereka menentang ayat-ayat Allah, maksudnya ya, dan menentang ayat-ayat Allah. Ya Allah menurunkan azab kepada mereka di sebesar mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, tidak dapat dikalahkan. Maha keras atau maha dahsyat hukumannya bagi siapa saja yang bermaksiat kepadanya dan orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Nah, barakallahu wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kafaru bi ayatillahi fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Inna allaha qawiyun syadidul iqab. Seperti kebiasaannya orang-orang, seperti kebiasaan keluarganya Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, lalu Allah menghukum dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi dahsyat hukumannya. Jadi sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dihukum, itu sebetulnya berlaku kepada seluruh orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti keluarganya Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Ya, bagaimana umatnya Nabi Nuh ya diazab, umatnya Nabi Syuaib, Nabi Saleh, mereka itu semuanya diazab dengan sebab apa? Dengan sebab kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Di mana mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahumullahu bi dzunubihim, maka Allah mengadab mereka dengan sebab dosa mereka. Jadi mereka diadab, ya adab mereka itu bukan bentuk kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah balasan dari perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Dahsyat siksaannya. Nah, Pak Bori mau baca? Lama nggak masuk nih Pak Bori. Ayo baca Pak Bori. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annallaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'aliim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zalika isim isyarah mubtada bi anna jar majrur. Naam. Allaha labdu zalalah ismu anna. Lam yaku lam apa lam? Lam harfu jazmin. Harfu jazmin. Nah. Yaku fi'lun mad mudhari. Yaku fi'l mudhari naqis majzumun bilam. Oh. Yaku fi'l mudhari naqis majzumun bilam. Mughayyiran jadi hal. Hal dari mana? Khobarnya lah. Oh, jadi khobar. Lam yakun. Jadi khobar lam yak. Nikmatan hal apa? Kira-kira nikmatan apa ini? Coba minta bantuan yang lain. Nikmatan apa Bapak Ibu sekalian? Itu bukan naat ya? Mubayar apa hal? Merubah yang nikmat itu kalau naat. Maful bi. Maful bi. Oh yakku ya lam yakku. Ini maful bi dari mana, kan nggak ada fiilnya? Dari isim fi'il mughayyiran. Dari isim fa'il yang beramal fi'il ya. Mughayyiran ini isim fa'il tapi beramal fi'il. Maka nikmatan dalam maf'ul bih-nya. Nikmatan maf'ul bih an'amaha an'ama fi'lun mudhari. Kok mudhari? An'ama yun'imu. An'ama fi'lun madi. Al-ha'u mudhafun ilaih. Ala kaumin jar majrur hatta harfu nasbin yughayyiru fi'lun mudhari al wawu fa'ilun ma bi anfusihim ma ismu mausul sebagai sebagai maf'ulun. Maf'ul bih, ya betul. Maf'ulun bih bi anfusihim jar majrur him mudafun ilaih. Alwau harfu atin, anna harfu nasbin wa tauqidin. Allah halabdu zalala ismu anna sami'un khobar anna alimun khobar sani. Terus? Zalika jaza'un. Jangan ditanwin ini kan ada alnya. Zalika jaza'u sayyi. Sayyi'uhu sayyi'u bi anna allaha iza an'ama ala qawmi ni'mat. Nikmatin. Idza an'ama ala qaumin ni'matan. Nikmatan. Kalau nikmatan lam yusallibha minhum hatta yughayyiru halahum hatta yughayyiru halahum atau yibata ila halin sayyatin wa anna allaha sami'un li aqwali khalqihi alimun bi ahwalihim fayujri. Bagaimana? Fayujri ya. Iya, fayujri alaihim. Fayujri alaihim maktadahu alam. Maktadahu ilmuhu wa masyiatuhu. Maktadahu ilmuhu wa masyiatuhu. Nah. Pahala itu. Kok pahala sih? Balasan. Balasan ya. Balasan yang buruk tersebut. Balasan yang buruk tersebut. Dan sesungguhnya Allah apabila memberi nikmat kepada kaum. Sebuah nikmat tidak akan mencabutnya dari mereka sampai mereka merubah perbuatannya yang baik kepada perbuatan yang buruk. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar kepada semua ucapan makhluknya, maha mengetahui dengan segala perbuatannya dan membalas kepada mereka apa yang maktadohu, apa yang sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah. Apa yang sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah ya keadaan mereka. Wa annallaha sami'un 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau suatu kaum ingin mendapatkan balasan yang baik, maka merekalah yang harus melakukan hal-hal yang baik. Ya. Kalau mereka tetap melakukan hal-hal yang buruk, maka Allah akan memberikan balasan yang buruk juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung makhluknya. Apabila makhluknya memilih jalan yang buruk, maka Allah balas dengan keburukan. Sebaliknya apabila ia memilih jalan yang baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Ini juga menunjukkan bahwasanya makhluk, ya kita sebagai makhluk itu diberikan pilihan. Dan ini berkaitan dengan masalah takdir gitu ya. Karena ada sekelompok golongan yang sesat yang mengatakan bahwasanya manusia ini dipaksa dalam menjalani takdir. Jadi gak punya pilihan apapun. Sehingga orang yang kafir itu kafir karena takdir. Orang yang beriman karena takdir. Dan ini pendapat yang keliru. Ya. Karena kalau ucapan semacam ini benar, maka kalau ada orang mencuri, kita katakan dia mencuri karena takdir. Ya. Kan tidak seperti itu. Nah, ini namanya Jabariyah. Lawannya Jabariyah itu adalah Qadariyah. Ya. Jadi kalau Jabariyah itu terlalu berlebihan dalam menetapkan takdir, nah kalau Qadariyah sebaliknya. Kalau kata orang Qadariyah, seseorang itu ketika melakukan suatu perbuatan, Dia murni karena keinginan dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan takdir sedikit pun. Nah, ini qadariyah. Nah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan, ya, di tengah-tengah. Kita tidak mengatakan bahwasanya manusia dipaksa sepenuhnya oleh takdir. Tidak pula kita mengatakan bahwasanya manusia bebas sepenuhnya atas kehendaknya sendiri, ya. Tapi manusia itu di antaranya. Allah menetapkan takdir, tapi manusia pun diberikan pilihan. Makanya di ayat ini jelas, ya, annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya manusia pun diberikan pilihan untuk melakukan tindakan. Artinya kalau ada orang berbuat maksiat, mencuri misalnya, kemudian ditanya, kenapa kamu mencuri? Kalau jawabannya ini adalah takdir, ini jelas keliru, ya. Karena manusia itu diberikan pilihan untuk mencuri atau tidak mencuri, ya. Dan dalam ayat yang lain dijelaskan bahwasanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam dada manusia itu ketakwaannya dan ya kefajirannya dan ketakwaannya. Jadi setiap manusia itu sudah dibekali sisi baik dan sisi buruk, ya. Tinggal ya apakah orang tersebut lebih mengasah sisi kebaikannya atau sisi keburukannya. Orang-orang yang sisi kebaikannya lebih dominan, maka ketika dia melakukan kemaksiatan, dia akan merasa bersalah. Dia tidak akan mampu, tidak akan sanggup melakukannya. Sebaliknya orang-orang yang terbiasa melakukan kesalahan, kemaksiatan, kejahatan, maka dia tidak lagi sensitif terhadap perbuatan yang buruk. Ya. Nah, ya, lanjutkan. Ini Bu Dewi ini Umum Mikyal ya? Baca Umum Mikyal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadabbi ali fir'auna walladziina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullum kanu dzalimin. Keadaan pengikut Fir'aun dan pengikutnya dan seperti keadaan Fir'aun dan pengikutnya dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb mereka, maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Kada bi jar majrur ali mudhafun ilaihi fir'auna mudhafun ilaihi alwawu harfu atfin alladzina isim mausul sebagai ma'tuf min qabli jar majrur him mudhafun ilaihi kadzabu fi'il madhi alwawu sebagai fa'il bi ayati jar majrur rabbi mudhafun ilaihi him mudhafun ilaihi alfa'u harfu atfin ahlakna fi'il madhi na fa'il hum mudhafun maf'ulun bih bidhunubi jar majrur him mudhafun ilaih alwawu harfu atfin aghraqna fi'il madhi na sebagai fa'il ala maf'ul bih fir'auna mudhafun ilaih alwawu harfu atfin kullun mubtada kanu fi'il madhi nakis alwawu sebagai isim kana dholimina khobar kana. Jumlah kanu dholimina sebagai khobar dari kulun. Sya'nuha ula'il kafirina bidhalika kasya'ni ali fir'auna alladhina kazzabu Musa. Wasya'nilladhina kazzabu rusulihim innal umamis sabiqati wa ahlakahumullahu bisababi dzunubihim wa aghraqa ala fir'auna fil bahri wa kullun minhum kana fa'ilan ma lam yakun lahu fi'luhu min takdzibihim rusulallahi wa juhudihim ayatihi wa isyrakihim fil ibadati ghairihi apa ghairahu Ustaz? Gimana? Ghairihi apa ghairahu ini? Wa isyrakihim fil ibadati Fil ibadati ghairahu. ghairahu. Keadaan orang-orang kafir pada saat itu seperti keadaan Fir'aun yang mendustakan Musa, dan keadaan orang-orang yang mendahulukan mendustakan rasul-rasul mereka pada umat-umat sebelumnya. Maka Allah membinasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Allah menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di laut. Semuanya itu karena perbuatan lam yakun yang tidak apa Ustaz? Ya maksudnya semua mereka itu melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Oh ya. Semua itu karena mereka melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, berupa mendustakan rasul-rasul Allah dan mengingkari ayat-ayatnya dan menyekutukan dan penyekutuan mereka. Gimana sih? Kan ini penyekutuan mereka dan mereka menyekutukan gitu ya Ustaz? Iya, ya, menyekutukan Allah dalam masalah ibadah kepada selainnya gitu. Dalam masalah ibadah kepada selainnya. Ini yang kemarin seperti ditanyakan Bu Kurniati ya Ustaz. Apa? Nanya apa? Oh, masdar ya? Iya. Masdar. Masdar itu beramal fi'il ya. Nah. Yes. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kada'bi ali fir'aun walladziina min qablihim kadzabu biayati rabbihim fa'ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Seperti kebiasaannya keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, mereka menyesatkan ayat-ayat Rabb mereka, maka kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan kami tenggelamkan keluarganya Fir'aun. Dan semuanya itu karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi di azabnya orang-orang yang menyesatkan ayat-ayat Allah, itu disebabkan karena dosa mereka sendiri. Ya. Dan kita melihat berbagai macam bentuk azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyesatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani dengan batu, ada yang dikirimi wabah, ya, ada yang tenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, ada yang dibinasakan dengan gempa bumi, ada yang diputarbalikkan. Semuanya itu disebabkan karena dosa mereka sendiri dan karena kezaliman. Dan kalau kita berbicara tentang kezaliman di dalam Al-Quran, maka kezaliman yang paling besar adalah ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik dalam Islam merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Makanya hukumannya adalah yang paling dahsyat dibandingkan bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Nah. Baca benar. Naam Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarra dawabi inda Allahi alladhina kafaru wa fahum la yu'minun. Ya. Inna harfu nasbin wa taukid. Syarra ismu inna. Ad-dawabi. Belum diterjemahkan. Mudah menilai. Maaf. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di sisi Allah adalah orang-orang kafir dan mereka tidak beriman. Inna harfu nasbin wa taukid. Harfu taukid wa nasbin. Syarra ismu inna ad-dawabi mudafun ilai indah zarof Allahi si majrur Allah jaldala si majrur dan indah Allah mudaf ilai bukan semuanya indah indah lah ya mudafun ilai Rabzul jalala mudaf ilai Allahi Rabzul jalala mudafun ilai alladzina apa kabar inna ya? Kabar inna. Alladzina kafaru gitu. Iya, alladzina isim mausul sebagai khabar. Ya. Alladzina isim mausul sebagai kabar inna kafaru fil madi wa usul fa'il sebagai sila mausul. Fa harfu atfin hum mubtada la ismu nafi yu'minuna fi'il mudhari wa sebagai fa'il la yu'minuna sebagai kabar dari hum. Nah. Itu, Ustaz. Ya. Inna syarad ya. Inna syarama daba 'alal ardi indallahi al-kuffaru musyar al-musirruna alal kufri fahum la yusaddiquna rasulillahi wala yuqarruna biwahdaniyatihi wala yattabi'una syar'ahu ya syar'ahu ya. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk bergerak di muka bumi di sisi Allah adalah orang-orang kafir yang diliputi atau ada dibungkus oleh kekafiran. Yusiruna. Yusiruna artinya bersikukuh. Ya bersikukuh atau bersikukuh dalam kekafiran. Mereka tidak membenarkan rasul-rasul Allah dan tidak menyukai kesaan Allah. Tidak menetapkan kesaan Allah gitu. Ya, atau tidak mengakui ya. Nah, terus. Tidak mengakui kesaan Allah dan mereka tidak mengikuti syariatnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syarrad dawaa bi'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah, maksudnya seburuk makhluk yang berjalan di muka bumi di sisi Allah, alladhina kafaru adalah orang-orang yang kafir. Fahum la yu'minun. Ya, maka mereka tidak beriman. Jadi orang-orang kafir itu lebih buruk dibandingkan hewan-hewan. Kalau hewan wajar ya. Mereka tidak beriman karena mereka tidak punya akal, tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir ini mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Punya hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Dan demikian itu menyebabkan orang-orang kafir adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun tingginya jabatan mereka, betapapun banyaknya harta mereka, kalau mereka kafir mereka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim ya harus bangga ya dengan agama yang kita miliki ya. Jangan kita merasa terhina ya dengan agama yang kita miliki. Kita wajib bangga dengan agama Islam yang menampakkan ciri-ciri keislaman kita di hadapan orang lain. Karena yang hina justru orang-orang kafir. Adapun kemuliaan milik orang-orang Islam. Nah. Masih ada yang belum baca? Berarti balik lagi ke awal ya. Tadi awal siapa yang awal? Pak Edi, baca yuk Pak Edi. Sudah waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ahadta inhum summa yanquduna ahdahum. Summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Orang-orang yang sudah diikat perjanjian dengan mereka, kemudian mereka memutuskan perjanjian mereka di dalam setiap kalinya, dan mereka tidaklah mereka bertakwa. Alladzina isim mausul sebagai mubtada Ustaz ya. Nah. Hatta fi'il madzi. Ini kayaknya bukan mubtada ya, karena dicari-cari nggak ada ubahannya di belakangnya. Oh, nah, Ustaz. Ini naat ini ya. Iya enggak? Oh iya. Ya kan iya. Masih ada hubungan sama mereka tidak beriman kan. Siapa mereka? Benar. Nah, alladzina ismu mausul sebagai naat. Ismu mausul sebagai naat. Alladzina sila mausul. Minhum jar majrur. Suma harfu jar. Yang kuduna fi'il mudhore. Oh, suma harfu jar sih. Suma harfin. Suma harfu atfin. Yang kuduna fi'il mudhore. Al-wabu sebagai fa'ilnya. Ahda maf'ul bi. Maf'ul bi. Hum mudhof ilai. Fi kulli jar majrur. Marrotin mudhof ilai. Al-wabu sebagai. Arwabu harfu atfin. Hum. Mubtada ya. La yatakun la harfu nafi yatakun fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. 56 tadi ya. Min ulaikal asro la yahudu alladzina dukhulu ma'akafil ma'ahadati. Gimana? Alladzina dukhulu ma'aka min ulaikal asrori al yahudu alladzina dukhulu ma'aka alladzina dakhulu ma'aka fil mu'ahadati bi alla yuharibuka wala yudahiru alaika ahada. Tuma yang kuduna ahdahumul marota tawalal maro. Wahum la yu khafuna allaha. Wahum la yu khafuna allaha. Dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang mereka masuk. Bukan, di antara orang yang buruk tersebut adalah orang Yahudi gitu. Di antara orang yang buruk tersebut adalah orang Yahudi yang bersamamu tidak di tempatnya maksudnya. Gimana? Mu'ahadati itu apa maksudnya? Iya, jadi di antara orang yang buruk itu adalah orang Yahudi yang mereka masuk bersamamu di dalam perjanjian damai. Mu'ahad. Kan kafir mu'ahad itu kafir yang punya perjanjian damai sama kaum muslimin. Di antara orang Yahudi itu adalah mereka yang masuk bersamamu di dalam perjanjian. Dan tetapi mereka tidak menampakkan kepadamu ahad dan sedikit pun. Kemudian mereka memutuskan perjanjian mereka sekali lagi dan mereka berpaling lagi dan mereka wahum la yukhafuna Allah dan mereka tidak takut kepada Allah. Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Yang mereka melakukan perjanjian damai dengan engkau, ثم ينقضون عهدهم, kemudian mereka menggugurkan perjanjian mereka, في كل مرة, ya, pada setiap kesempatan, وهم لا يتقون, dan mereka tidak bertakwa. Jadi yang juga termasuk makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala selain orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang Yahudi. Dia orang Yahudi itu mereka itu kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun dalam perjalanannya ternyata mereka melanggar perjanjian damai tersebut. Ya, jadi kalau kafir itu kan sebagaimana yang sering kita bahas ya, kafir itu ada macam-macamnya ya. Ada kafir harbi, ini adalah orang kafir yang suka memerangi kaum muslimin, yang seperti ini boleh diperangi. Ada kafir dhimmi, orang kafir yang mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin, maka mereka wajib dilindungi. Ada lagi kafir mu'ahad, mereka nggak bayar jizyah, tapi mereka nggak boleh diperangi. Kenapa? Karena ada perjanjian damai antara mereka dengan kaum muslimin. Nah, orang kafir yang ada di orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, mereka melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi itu, mereka berkali-kali mengkhianati perjanjian, ya, seperti Yahudi apa dalam perang Khaybar ya. Ini banyak orang-orang Yahudi yang mereka itu melanggar perjanjian ya, Yahudi Bani Quraidah ya, dan Yahudi-Yahudi yang lain, mereka itu suka melanggar perjanjian damai yang mereka buat sendiri. Karena mereka apa? Wahum la yattaqun. Karena mereka tidak bertakwa. Mereka tidak takut pada Allah sedikit pun ya. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Mumikil bertanya, ala Fir'aun. Terjemahnya adalah keluarga pengikut Fir'aun. Nah, dalam ayat Aghraqna ala Fir'aun, ditenggelamkan termasuk Fir'aun kan ya. Bagaimana cara memahami konteks kalimat seperti ini? Iya, jadi yang dimaksud dengan ala Fir'aun, ya keluarganya beserta Fir'aunnya. Kalau ibu nanya bagaimana cara memahaminya, ya lihat ayat yang lain. Ya. Ayat yang lain kan ada yang jelas-jelas mengatakan bahwa yang ditenggelamkan adalah Fir'aun ya. Jadi ala Fir'aun di sini yang ditenggelamkan, Fir'aun beserta keluarganya dan juga kaumnya yang mendukungnya. Nah, Bu Nurul bertanya, dalam ayat 50, I'rab lau harful imtina. Iya, ini kayak harful syartin, sama aja. Harful imtina sama kayak harful syartin. Ustaz, kalau harfu imtina limtina bukannya harus ada lamu imtina sesudahnya ya? Iya, jadi kayak harfu imtina limtina. Kan dia kayak huruf syarat ya, setiap huruf syarat kan harus ada jawabannya kan? Jadi sama aja, maksudnya ini ayat berapa sih? Ayat 50. Mana ayat 50? Apaan Ustaz, itu imtina'a maksudnya syarat ya? Iya, imtina itu kan artinya mencegah ya, artinya kalau, jadi kalau kenapa maka kenapa gitu. Makanya kalau ada huruf-huruf syarat pasti ada jawabannya. Ini imtana'a la matana'a maksudnya apa Ustaz? Maksudnya apa? Limtina kali itu. Oh, limtina. Jadi limtina, bacanya jadi limtina. Kemudian di belakangnya pakai la, oh la apa ya, limtina'a gitu ya. Udah kira lah itu tadi. Nah itu ibu baca di mana? Itu di Irab Quran. Coba nanti di screenshot kirim di grup ya, kita bahas bareng di grup. Nanti ada pakar nahu kita Bu Kurniati biar dibahas. Nah Ustaz. Ini kebetulan lagi belajar itu. Ustaz di Durus Logo 3 tuh ada. Iya ya. Harfum tina lim tina. Kirim screenshot. Iya nanti saya kirim itunya ya. Di, nah, di jadi di Durus Logo. Ibu yang ngirim ya, berarti saya enggak cukup. Iya, makasih. Nah, insyaallah. Terus Bu Kurniati nanya apa tadi tuh? Syara dengan bisa. Kalau di sini syara ya isim biasa Bu, bukan fiil. Jadi di sini tuh inna syarat dawabindallahi ladina kafaru. Syara ya kita bilang isim inna, dia bukan fiil, bukan. Tapi secara makna sama ya dengan bisa ya? Kalau secara makna iya, kan syara artinya buruk ya. Buruk ya. Tapi kan beda, kalau syara itu isim, kalau bisa itu dia fiil ya. Nah, Ummu Mikyal tasir 56 minta diulang cara bacanya. Mana sih tadi? Ya, sumayan kuduna adahumul marrata talul marrata. Jadi maksudnya kemudian mereka menggugurkan perjanjian mereka al marrata, suatu kesempatan talul marrata, begitu pada kesempatan yang lain ya. Jadi ibaratnya kalau ada kesempatan untuk melanggar perjanjian, mereka pasti akan melakukan. Janji lagi. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Nah, baik ya, nakafi bihada. Kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan.